بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أخواتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita. Kalau tadi telah kita pelajari banyaknya nusus nas-nas di dalam Quran maupun sunnah yang mengecam dan melarang, mencela segala bentuk ta'assub, fanatisme kepada apapun itu. Nah, maka begitu pula para ulama kita, para a'immah, imam-imam ahlu sunnah rahimahumullah, di bawah cahaya bimbingan Quran dan sunnah, juga menjelaskan tentang tercela dan bahayanya ta'assub ini. Di antara mereka bahkan a'immah dari madzhabul arba'ah, imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah, bagaimana mereka melarang, mereka mencela madzhab, fanatik kepada madhab tertentu, mengungkung seseorang sampai menyalahi nas Quran dan sunnah. Banyak riwayat dan atsar yang disebutkan dari mereka bahwa mereka sendiri tidak ridho jika madhabnya menjadi sebab seorang hamba terhalangi untuk taat mengikuti Quran wa sunnah. Bahkan Imam Syafi'i katakan, kalau kamu dapati madhabku bertentangan dengan Quran atau sunnah, buang, lempar madhabku itu ke dinding. Di lafaz lain beliau katakan, apakah kamu lihat aku menggunakan sabuk zinar? Zinar, sabuk yang digunakan oleh uskup atau para pendeta. Kamu lihat baju para uskup atau pendeta gereja, biasanya ada sabuknya di sampai sekarang. Artinya yang Imam Syafi'i inginkan, apa kalian menganggap aku ini orang Nasrani sehingga tetap menyuruh orang mengikuti madhabku, pendapatku, sementara itu bertentangan menyelisih Quran dan sunnah? Marah beliau, enggak terima. Begitu pula Imam Ahmad katakan, khudhu min haitsu akhadna, ambil dari mana kami mengambil. Artinya pelajari dalil yang kami pegangi, sehingga ketika mengambil pendapat mereka bukan karena itu semata-mata madhab mereka, tapi tahu dalilnya. tahu dasar yang menjadi pegangan dalam madhab mereka. Semua ini karena mereka mengerti bahaya besar ketika orang itu lepas kendali dalam ta'assub, ketika orang itu terjajah dalam fanatisme. Antara lain yang pertama, dengan fanatik itu membuat seorang hamba berani melanggar dan menyalahi nas yang ada dalam Quran dan Sunnah, berani mengedepankan pendapat manusia melebihi Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Bahkan dari mereka, na'udzubillah, sampai mengatakan ayyi ayah khalafat madhabana fa'awwil awrum tanziha. Kalau sampai ada ayat bertentangan dengan madhab, takwilkan ayat itu. Pokoknya cari bagaimana supaya tunduk ayat itu sesuai dengan madhab. Dipaksa, ditakwil-takwilkan. Karena madhab sudah jadi pegangan dia, madhab sudah menjadi keyakinannya, gak boleh digoyah. Hatta Quran pun dia paksa harus tunduk dan sama sesuai dengan madhabnya. Dan ini batil. Allah turunkan Quran, Allah utus Rasulnya untuk ditaati wajib, bukan madhab. Yang Allah perintahkan untuk kita tadabbur, untuk kita pelajari, untuk kita imani, kita amalkan, wahyu, Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Kedua, karena fanatisme juga menjadikan beberapa orang berani berdusta atau menyebarluaskan kedustaan atas nama madhab demi membela madhab yang dia anut dan dia fanatik padanya. Makanya dalam ilmu hadis dipelajari salah satu sebab terkuat, sebab terbesar maraknya pemalsuan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ta'assubul madhhabi, fanatisme madhab. Karena fanatik dalam madhab untuk membantah madhab lain, menjatuhkan madhab lain, sampai mereka berani memalsukan hadis atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang mereka sebutkan, contoh hadis dinisbatkan kepada Rasul sallam, yakhruju fi akhiriz zaman ala ummati rajul huwa adharru alaihim min iblis ismuhu Muhammad bin Idris. Akan muncul di akhir zaman di umatku seseorang yang lebih bahaya daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama beliau Muhammad bin Idris rahimahullah. Dari madhab-madhab lain yang ingin menjatuhkan madhab beliau, palsu. Hadith makdzub, didustakan atas nama Rasul SAW. Al-Muhim ini muncul karena fanatik. Yang ketiga, karena fanatik pula membuat orang berani mengedepankan pendapat manusia, atau lebih tepatnya pendapat orang-orang belakangan dibanding pendapat dan penjelasan mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, salaf, dari sahabat, tabi'in, generasi terbaik umat ini. Disebutkan oleh Imam Abu Syamah rahimahullah tentang madhab beliau Syafi'iyah, bahwa Syafi'iyah, madhab Syafi'i yang dulu, ini bukan sekarang, artinya zaman belakangan yang dulu, mereka itu ta'asub, fanatik kepada pendapat imam-imamnya, dan dengan itu mereka menolak fatwa dan pendapat para sahabat Rasul SAW, pendapat tabi'in yang setelahnya. Padahal ini jauh mendahuluinya, sahabat, tabi'in. Kata Abu Syamah, yang belakangan lagi, di zaman itu mereka lebih mengedepankan misalnya pendapat Al-Muzani rahimahullah lebih daripada para sahabat. Kemudian masa-masa belakangan berikutnya, pendapat Muzani pun yang di zaman itu mereka tolak. Mereka lebih mengambil pendapat yang belakangan, setelahnya, jauh, seperti Al-Ghazali. Al-Ghazali dari madhab Syafi'i, tapi jauh di bawah Muzani zamannya. Begitu. Akibat fanatik, mereka lebih mengutamakan pendapat orang belakangan ketimbang yang awalin, yang lebih dahulu dari mereka. Yang keempat, fanatik pula membuat orang itu terkungkung dalam satu madhab, seperti katak dalam tempurung, sehingga terharamkan mengharamkan dirinya untuk beristifadah dari ilmu yang ada di madhab lain. Dan masih banyak ilmu itu, rugi dia, dirinya sendiri merugi. Yang dia tahu, yang dia mengerti, ilmu sebatas yang ada dalam madhabnya yang dia ikuti, yang gak mau tahu madhab lain. Sementara ilmu seperti disebutkan lautan yang tidak ada tepinya, masih banyak fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmu yang itu ada di madhab lain. Karena dia fanatik pada madhab tertentu, akhirnya terharamkan dari ilmu dan faidah-faidah fiqhiyah yang banyak sekali penting, yang itu ada di madhab lain. Yang kelima, dan itu kenyataan pahit, kosongnya, hampanya kitab-kitab madhab yang belakangan terutama dari dalil nas, dan itu membuat banyak dari mereka enggan untuk belajar Quran dan Sunnah, merasa cukup dengan apa yang mereka dapati dari kitab-kitab madhabnya, apalagi yang ringkasan-ringkasan kitab ini dalam setiap madhab. Makanya sampai disebutkan kitab-kitab itu layaknya seperti perintah-perintah militer, komando militer yang tidak boleh ditentang, tidak boleh dipertanyakan. Ya, kalau dalam militer kan begitu, komandannya bilang apa, kalau siap. Nggak boleh si bawahan tanya, kenapa dan kenapa harus begitu, kenapa nggak boleh begini. Nggak boleh, dia diperintah apa siap lakukan, tanpa boleh tahu kenapa dan harus kenapa, bagaimana. Nah, kitab-kitab fikih kan hampir seperti itu, bab ini bab itu, isinya pokoknya seperti sajian perintah dalam sholat, lakukan ini, nggak boleh begini. Yang membatalkan ini. Apa dalilnya, apa dasarnya, nggak dibahas. Sebagian mereka mengatakan, mengkelabui orang, Quran itu sulit, berat. Begitu pula hadis, sulit, berat. Subhanallah, bagaimana Quran yang Allah turunkan sulit, berat, kitab Allah, kitab suci. Begitu pula hadis Rasul SAW yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, bagaimana itu dikatakan berat, sulit, sementara ini tulisan karya manusia, mudah, gampang. Padahal Allah katakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikir fahal mim muddakir, telah dipermudah oleh Allah Quran. Kalau saja mereka mau mempelajarinya, tadabur, memahaminya, dipermudah oleh Allah. Bagaimana ucapan manusia lebih gamblang, ucapan manusia bagaimana menjadi lebih gampang, lebih jelas ketimbang perkataan Rabbul Alamin, firman-firman Allah. Al-Muhim, kitab-kitab ini jadi hampa dari dalil. Coba kamu lihat buku-buku belakangan fikih, kamu buka dari awal hingga akhir. Orang tidak dididik dengan dalil, tetapi ya sudah begini madhab, mateng, terima. Pokoknya enggak boleh ini, yang makruh ini, yang dibolehkan ini, larangannya ini, harusnya begini. Kita diciptakan taat pada Allah dan Rasulnya. Ngapain terus Quran diturunkan? Untuk apa Rasul diutus? Yang seharusnya orang itu dididik dengan dalil, karena itu yang penting, ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Ini boleh, ini harus, dasarnya ayat ini, makna ayat ini, penafsirannya begini, hadis Rasul begini syarahnya. Perkara ini enggak boleh. Ini membatalkan misalnya, dalilnya ini, hadis, ayat, begitu. Sehingga ketika orang mengambil, mengamalkannya, tahu dasar dalilnya. Ini yang Imam Ahmad katakan, ambil dari mana kami mengambil. Pelajari dalilnya. Contoh, sebagai contoh saja. Banyak dalam kitab fikih disebutkan misalnya suara dalam sholat, sampai mereka katakan sebagian fuqaha, kalau itu suara terdiri dari dua huruf maka membatalkan sholat. Suara yang tersusun dari dua huruf, kata mereka, karena ucapan manusia minimalnya terdiri dari dua huruf. Sementara bicara dalam sholat gak boleh, itu membatalkan. Maka yang mengeluarkan suara dalam sholat minimalnya terdiri dari dua huruf, batal sholatnya. Padahal kalau dikaji, dipelajari, memang benar bahwa bicara gak boleh dalam sholat, merusak sholat. Tapi sampai dikatakan dibatasi dengan dua huruf, sulit. Kamu batuk atau bersin mungkin dua huruf lebih. Misalnya, ada E, ada H, ada M di situ. Kan dua huruf lebih. Berarti batal sholatmu. Kemudian yang namanya bicara, kalau itu dalam konteks bahasa Arab, tidak tepat dikatakan minimalnya dua huruf. Satu huruf pun bisa, sudah menjadi kata, sudah berbicara orang dengannya, dan itu ma'ruf. Qi, satu huruf saja, qaf. I, satu huruf saja, ain. I, itu sudah punya makna. I artinya fahamilah. Qi artinya lindungilah, jagalah. Satu huruf, tapi itu sudah bicara, sudah omongan. Ini misalnya, kalau dalam bahasa Arab, adikmu mau jatuh, anakmu kecil mau jatuh, kamu katakan kepada kakaknya dalam bahasa Arabnya, Qi, jaga, jaga adikmu itu. Itu sudah berbicara. Nah kalau itu dikatakan dalam sholat, Qi, dengan kaidah tadi berarti gak batal sholatnya, karena belum tersusun dari dua huruf, padahal itu omongan manusia. Kan gak benar, gak tepat. Gerakan dalam sholat dibatasi 3 kali gerak, lebih dari itu batal sholatnya. Dari mana nasnya, dalilnya, kita ingin tahu. Sementara nusus kita dapati dari sunnah Rasul SAW, ada gerakan-gerakan yang lebih dari 3 kali selama itu untuk kemaslahatan sholat. Rasul perintah membunuh ular dan kalajengking dalam sholat karena berbahaya, memadorotkan kamu saat kamu sedang sholat. Boleh membunuh ular atau kalajengking misalnya, nasallallahu alafiyah, kamu pukul, kamu sampai dia mati, mungkin gerakan itu lebih dari 3 kali, tapi untuk kemaslahatan sholatmu. Wahakata al-muhim, akibat dari fanatisme ini membuat adanya kitab-kitab ilmu hampa dari dalil. Yang keenam, ini pula yang mengakibatkan tertutupnya pintu ijtihad. Udah enggak boleh ijtihad. Tertutup. Kamu hanya boleh taklid, ngikut saja, ngekor saja kepada yang sebelummu. Di antara mereka sendiri memperselisihkan, ada yang mengatakan tertutup pintu ijtihad dari awal tahun 200 Hijriah. Sudah enggak boleh ada ijtihad mulai zaman itu. Ada pula yang menyebutkan mulai tahun 400 Hijriah atau di masa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tapi semua ini enggak benar. Bagaimana pintu ijtihad itu ditutup sementara permasalahan banyak bermunculan yang belum terjadi di zaman-zaman yang sebelumnya. Lebih dari itu, bagaimana Al-Quranul Karim, kitab Allah yang Allah turunkan, kitab mulia, bagaimana itu sebagai mukjizat yang abadi bagi Rasulullah SAW, bagaimana kemudian dibatasi pemahamannya pada orang-orang tertentu. Udah, Quran ini hanya boleh difahami, hanya boleh dipelajari oleh generasi ini tahun sekian saja. Udah, setelah itu enggak boleh kamu memahaminya. Tertutup pintu ijtihad. Faidah-faidah ilmiah yang ada padanya sudah enggak boleh kamu kupas, kamu kaji, sehingga dibatasi, dipersempit faidah, mukjizat, ilmu yang ada di dalam Quranul Karim. Kemudian pula yang ketiga, dengan ditutupnya pintu ijtihad pula, akal yang sehat, pemahaman yang benar menjadi lumpuh. Tidak boleh digunakan dengan benar dan baik, sehingga orang tidak boleh mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Islam ini, kecuali yang dia dapati dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini tidak benar. Bukan demikian Islam diturunkan. Oleh sebab itu, para ulama sebutkan seruan ditutupnya pintu ijtihad yang dimaukan dengannya adalah dirusaknya, dihancurkannya al-aql al-islami, akal dan pemahaman yang benar, yang islami, ingin ditutup, dirusak. Selain daripada itu, yang diinginkan oleh mereka agar gerakan dakwah Islam, perkembangan Islam di stop, berhenti sudah di zaman-zaman dahulu, agar tidak lagi tersebar ke sana kemari. Begitu pula ilmu-ilmu islami, agar tertutup sudah, terhenti. Karena orang dipaksa untuk membatasi diri, tidak boleh berijtihad, tidak boleh berpikir dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Al-Muhim, ini salah satu dampak daripada ta'assub, tertutupnya atau seruan untuk tertutupnya pintu ijtihad. Yang ketujuh, dampak dari ijtihad pula, dampak daripada ta'assub pula, tasyaddud ekstrim, dalam beberapa permasalahan amal ibadah mereka, yang itu memberatkan dan menyulitkan umat, dan tidak jarang itu menyeret mereka kepada was-wasah, was-was, na'udzubillah, dalam niat, dalam amalan. Dan yang lainnya, makanya ketika kamu dapati sebagian dari mereka misalnya, karena kungkungan doktrin-doktrin madhab tertentu harus sama antara lafaz yang kamu ucapkan, kalau itu sholat Allahu Akbar takbiratul ihram, dengan niat yang kamu buat dalam hati harus klop bareng gitu. Dan itu tersebutkan dalam madhabnya, kalau enggak sah sholatmu, sehingga was-was orang, bareng tidak. Mungkin dia katakan Allahu Akbar, niatnya belum. Niatnya sudah, Allahu Akbarnya belum. Makanya tidak jarang kamu dapati orang-orang seperti ini ngulang-ngulangi takbirnya dalam sholatnya. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim. Dia batalkan. Karena antara lafaz pengucapannya Allahu Akbar belum klop dengan niat hatinya. Sebagian mereka mencoba untuk ngepaskan sedemikian rupa, Allahu Akbar. Itu pun bisa dia batalkan lagi. Terus demikian, mungkin imam rukuk dia masih bingung Allahu Akbarnya belum sampai. Tasyaddud ekstrim akhirnya dalam ibadahnya. Sebelum itu mungkin wudu, dalam masalah bersuci pun besar pintu was-was ini, syaitan memperdaya dan menipu mereka. Merasa belum suci, merasa sepertinya keluar, sepertinya ini itu, dia batalkan lagi, pergi ke tempat wudhu lagi, orang sudah hampir selesai mau salam, dia masih keluar masuk masjid, keluar masuk masjid, bingung dengan wudhunya, tersiksa syaitan. Wa minal latifah nuktah, seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika beliau jumpai seseorang di sampingnya sedang sholat, membaca niat, dan dia suarakan niatnya itu enggak pelan, mengganggu yang di sebelahnya. Orang sholat ingin khusyuk, ingin tumaknina, ingin tenang, terganggu dengan orang ini. Dia lafadzkan dalam niatnya nawaitu sholat arba' rakaat. Karena dia ya mungkin didoktrin harus sesuai pas lafadz-lafadznya dalam niatnya, nggak boleh keliru. Fardhon adaan lillahi ta'ala. Fardhon artinya yang kamu lakukan ini sebagai sholat fardu, membedakan dari sholat sunnah. Adaan artinya dilakukan di waktu, bukan qadha di luar waktu. Ada itu namanya. Nah, ini orang kata Ibnul Qayyim mungkin karena kurang fasih atau memaksakan diri harus fasih betul sehingga terucap olehnya adaan dengan dal bukan dal. Adaan kalau dengan dal ada tadi pelaksanaan sholat di waktu. Tapi dia sebut dengan dal adaan. Adha itu artinya gangguan, mengganggu. Nah, dia ucapkan begitu, adzaan lillah ta'ala. Adzaan lillah. Ini mengganggu Allah. Nah, kata yang di sampingnya, na'am wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu mengganggu Allah, mengganggu Rasul dan mengganggu mu'minin. Karena suaramu mengganggu kekhusyuan orang. Al-muhim, salah satu dampak bagaimana asobiyah, ta'asub membuat orang itu ekstrim, mempersulit dan memberatkan diri mereka dalam amal ibadahnya. Kata Fakhrul Razi, jika kamu amati kamu akan dapati bahwa penyakit ini fanatik ada pada mayoritas penduduk dunia dengan berbagai motif dan backgroundnya. Ya, kalau itu agama ya tadi madhab, pemikiran, imam, tokohnya. Di dunia pun begitu, fanatik kepada kelompok, partai, golongannya, ini itunya, yang fanatik kepada klub sepak bola misalnya, yang fanatik kepada kampung, suku, dan yang lain-lainnya. Seperti kata Fakhrul Razi, kalau kamu amati penyakit ini ada pada mayoritas penduduk dunia, fanatik, membuat orang itu jadi jahil dan tidak lagi arif, tidak bijak dalam segala tindak tanduknya. Dalam ayat Allah sebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka jadikan para pendeta, para rahib sebagai Rob Tuhan mereka selain Allah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, artinya para pendeta dan rahib ini dijadikan Rob Tuhan karena ketika itu ditaati oleh pengikutnya, ketika menghalalkan yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Sehingga dua bentuknya kata Syekhul Islam. Yang pertama, mereka tahu bahwa para pemimpin agamanya ini merubah agama Allah, tapi tetap diikuti. Mereka yakini penghalalan apa yang Allah haramkan atau pengharaman yang Allah halalkan. Kenapa? Ngikut tokoh dan pemuka agamanya. Padahal itu menyalahi ajaran para rasulnya. Maka ini kufur. Dan Allah dan rasulnya menyebutkan itu syirik. Walaupun pengikut-pengikut ini enggak sampai sujud kepada pemuka agamanya, tapi sudah Allah katakan menjadikan Tuhan. Agar tidak dikatakan kami enggak sujud kok, kami enggak nyembah kok. Betul, kamu kalian tidak nyembah, enggak sujud, tapi kalian taati, kalian turuti segala yang mereka sebutkan, walaupun itu bertentangan dengan Allah dan ajaran Rasulnya. Yang kedua, keyakinan mereka, iman mereka terhadap penghalalan, pengharaman yang haram, penghalalan yang halal, itu ada. Mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Tahu itu dari Allah, dari Rasulnya, tapi mereka taati pemuka-pemuka agamanya dalam kemaksiatan kepada Allah. Sama seperti layaknya muslim ketika bermaksiat, dia minum minuman keras misalnya, na'udzubillah, atau narkoba, dalam keadaan dia tahu ini haram memang, gak boleh, dia gak halalkan, tetapi karena teman, mungkin karena lingkungan, syahwat, dia langgar, dia berzina, na'udzubillah, dalam keadaan dia tahu ini haram sebenarnya, dia yakin haram, tapi melanggar, maksiat. Maka mereka pun demikian. Makna yang kedua itu kemaksiatan. Ketika mereka ikuti pemuka agamanya dalam segala yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu dalam hadis Adi bin Hatim, Rasulullah SAW sebutkan, alaysa yuhilluna lakum ma haramallah fatuhilluna, bukankah ketika mereka halalkan yang Allah haramkan, kalian yang kaum Nasara ikut menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Ketika mereka haramkan yang Allah halalkan, kalian pun mengikuti mengharamkannya. Kata Adi bin Hatib, "Bala, ya memang begitu." keputusan dewan gereja atau uskup itu sakral, diterima dan diikuti oleh mereka. Maka Rasul katakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah dan sesembahan kalian kepada pemuka agama kalian. Dari situ para ulama kita menjelaskan haram. Hukumnya haram untuk orang itu taklid ketika telah mengetahui yang hak. Tidak boleh dia taklid kepada siapapun, menyalahi hak. Yang diperselisihkan ulama, taklid itu bagi orang yang mampu untuk beristidlal, artinya dia punya ilmu, dia punya alat. Ya, ini usul fiqih misalnya, qawaid fiqhiyah, ngerti ilmu fiqih, ngerti mustalah dan lain sebagainya, bisa beristimbat, beristidlal. Tetapi dia enggak mampu untuk menampakkan tahu yang hak itu bagaimana. Alas daripada gini, kemudian dia taklid kepada imam tertentu. Orang-orang seperti ini mereka samakan seperti orang yang tahu Islam itu hak. Benar. Namun dia hidup misalnya di tengah-tengah kaum Nasoro atau kufar. Maka yang mampu dia lakukan, dia lakukan. Kaumnya memusuhi, dia bisa melakukan sebatas yang dia mampu dari hak yang dia tahu. Yang tidak mampu dia lakukan, dia tidak berdosa. Seperti Najasyi radhiyallahu an, Muslim, tapi di tengah-tengah Nasoro. Maka dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Lebih dari itu dia enggak mampu di tengah-tengah mereka. Maka ma'dzur hukumnya. Begitu pula bab taklid ini. Ketika orang mampu beristidlal, tapi dalam beberapa perkara dia enggak bisa, enggak mampu, karena terlalu rumit misalnya atau sulit baginya, ada ketidakmampuan padanya dalam perkara tertentu tersebut, dia taklid kepada imam-imam yang ma'ruf dari para ulama Islam. Sehingga sempit babnya, enggak, bukan taklid secara umum lepas gitu, tapi sempit dalam perkara yang memang dia enggak mampu beristimbat, beristidlal dalam masalah-masalah tertentu. Adapun orang yang taklid kepada seseorang lain, enggak mau kepada yang lain, hanya karena hawa nafsunya, dia bela dengan tangannya, dia bela dengan lisannya, tanpa dia tahu hak bersama orang itu. Dia enggak ngerti, cuman karena dia senang, atau karena satu kampung kebetulan, satu suku, atau satu apalah, keluarga atau apa, gak ngerti yang bersamanya ini benar atau gak benar, dia ikuti, dia taklid padanya, dia bela dengan tangan dan lisannya. Maka ini yang jahiliyah. Kalau yang dia ikuti benar, amalan dia pun bukan amalan soleh. Ternyata yang dia ikuti itu benar, misalnya taklid yang seperti ini, apa berarti dia ikut benar dapat pahala? Enggak. Kenapa? Karena bukan didirikan di atas ilmu, tetapi kebetulan. Ini kebetulan lagi benar, berarti bukan atas dasar ilmu. Kalau yang dia ikuti ternyata salah, dia taklid padanya, dia berdosa. Ini semua mengingatkan kita untuk tajarrud lillah, orang itu murni karena Allah segalanya. Yang dia inginkan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, kepada Quran, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidak boleh bagi tokoh atau pemuka agama ataupun yang lainnya mengkelompokkan orang untuk bersamanya. Agar orang ikut padanya dan meninggalkan yang lainnya karena dia, bukan karena yang ilmu ada padanya, bukan karena kebenaran yang ada padanya, tapi karena dirinya. Kemudian menanamkan kebencian dan permusuhan kalau tidak ngeblok kepadanya, kalau tidak bersamanya, berarti itu musuh. Musuhi fulan, benci fulan. Tidak halal bagi pemuka agama, bagi tokoh-tokoh yang ada untuk melakukan hal yang semacam ini. Karena kewajiban mereka menjadi rabbaniyin, seharusnya mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tidak penting orang itu bersamamu atau bersama orang lain, yang penting ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aku berdiskusi debat ilmu, la ubali idza kana al-haq ma'a sahibi aw ma'i, aku enggak peduli kebenaran itu mau bersamaku atau bersama lawan debatku, lawan diskusiku, bukan itu yang dipentingkan. Karena yang dikejar, yang dicari kebenaran, ilmu. Bisa jadi itu ada padamu, bisa jadi itu ada pada yang lain. Maka kamu ikuti. Begitu orang-orang besar, orang mulia, yang mereka kejar, yang mereka inginkan ilmu, kebenaran, bukan dirinya. Kalau dirinya sudah, dia akan berisi tegang dengan yang lain, maksa bahwa yang ada padanya ini yang benar harus diterima. Kalau enggak, ya udah. Dia siap bermusuhan, dia siap bertentangan, dia siap berseteru dengan siapapun. Harus dirinya yang benar, harus dirinya yang diterima. Bukan demikian. Seperti Imam Syafi'i katakan. Dan itu penyakit. Penyakit, penyakit jiwa, penyakit kalbu. Na'udzubillah. Merasa dirinya terhina kalau nerima sudut pandang orang lain. Kalau mengaku bahwa apa yang menjadi pendapatnya keliru, salah. Sebagian orang berpenyakit, gak bisa maksa, harus yang padanya. Dan itu terlihat, para ulama sebutkan, kamu dapati terlihat pada orang yang akan menyampaikan argumentasi kepadamu, argumentasi yang sama diulang-ulang 2 kali, 3 kali di majelis. Padahal sudah terbantahkan. Enggak benar itu, karena dari sisi ini, dari sisi ini, begini, dipatahkan dengan argumentasi yang benar, dengan dalil, dengan ini. Secara umum, bahkan dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan dunia, kalau lagi rapat atau musyawarah, sebagian orang berpenyakit, sudah terbantah, argumen dia mentah, enggak diterima orang. Ya, tapi ini argumen yang sama yang tadi disampaikan lagi. Lah ngapain, sudah orang sudah tahu itu lemah, enggak benar. Dia ulang lagi, dia sampaikan 2, 3, 4 kali, menunjukkan dia maksa. Enggak terima kalau itu ditolak. Penyakit. Al-Hakim, orang yang bijak, lapang dada. Tujuanmu adalah sekali lagi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kamu inginkan, kamu faham benar Quran, kamu mengerti betul sunnah Rasul SAW, kemudian kamu amalkan. Mungkin dirimu tidak terangkat namamu, yang terangkat nama fulan yang lain. Enggak masalah bagi orang yang mukhlis, yang ikhlas. Karena bukan tujuan dia dirinya yang tenar, terkenal, namanya yang terangkat. Bukan itu. Demikian tauhid dan keikhlasan mengajarkan kepada kita. Maka ta'assub, fanatisme dengan segala bentuknya, tercela. Diperangi oleh Islam sejak awal, sangat diperangi karena dampaknya yang begitu banyak dan besar, membuat orang berani melanggar, berani nentang, berani mendustakan, menolak al-haq. Dari semenjak dulu, iblis, kaum para nabi, para rasul, dan berikutnya yang belakangan, semuanya tidak luput dari penyakit fanatisme ini, dan itu yang menghancurkan mereka. Itu yang menghancurkan mereka. Bro, pelajaran bagi umat ini kalau ingin selamat dunia akhiratnya. Agar tidak mengedepankan, tidak memprioritaskan apapun di atas Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian depankan apapun itu di atas Allah dan Rasulnya. Taati Allah itu segala-galanya, ikuti Quran segala-galanya, ikuti Rasul, ikuti Sunnah itu segala-galanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan menyelamatkan kita semua dari segala bentuk ta'asub, fanatisme, dan menjaga kita dari fitnahnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.